mungkin sujudnya cuma satu mungkin ya, satu setengah. Apakah yang seperti itu akan mendapatkan pahala? Jawabannya tidak. Itu kan karena ngurangi ustaz. Lah kalau ditambahi, podo wae. Ya, ada orang sholat maghrib loh, sedikit teman kur telu, tambahilah jadi pira? 6. Apakah dapat pahala? Enggak. Padahal dia sholat karena tidak mengikuti aturan. Begitu pula menjenguk orang sakit, betul ibadah. Akan tetapi tidak setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang insan itu akan mendapatkan pahala, terutama ketika tidak sesuai dengan aturan yang digariskan oleh agama kita. Nah, di antara aturan menjenguk orang sakit adalah apa yang disebutkan dengan etika atau adab. Adab menjenguk orang sakit. Dan ketika kami kumpulkan beberapa dari beberapa tulisan, kami temukan ternyata banyak adabnya. Ya. Makanya tidak cukup satu pertemuan, insya Allah mungkin dua pertemuan atau tiga pertemuan, tergantung nanti bagaimana Allah mudahkan buat kita. Malam hari ini kita hanya akan membahas tiga adab saja di antara adab menyembuh orang yang sakit. Kelanjutannya insya Allah pada pertemuan berikutnya. Adab yang pertama, dan ini adalah adab yang bisa diterapkan dalam setiap ibadah. Apa itu? Ikhlas. Ikhlas ketika membesuk orang sakit. Dan inilah syarat diterimanya suatu amalan, apapun amalan itu. Salah satu syarat diterima amalan adalah ikhlas. Ketika kita bicara masalah ikhlas, artinya adalah memurnikan niat. Karena ikhlas itu adalah dari kata-kata murni. Sehingga orang mengatakan emas murni, emas khalis. Ya, emas yang murni artinya tidak ada campurannya. Nah, ketika orang berkunjung, menziarahi, membesuk, menjenguk orang yang sakit, maka adab yang pertama yang harus dia lakukan adalah dia harus ikhlas di dalam menjenguk orang tersebut. Apa maksudnya ikhlas? Maksudnya tidak ada tendensi lain, tidak ada tujuan lain ketika membesuk kecuali mencari ridhonya Allah, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dengan maksud memenuhi hak sesama muslim. Jadi kalau kita ditanya ini ngapain besuk orang sakit, ingin mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini syarat pertama seseorang bisa diterima amalannya, bisa mendapatkan pahala dari kunjungan dia membesuk orang yang sakit. Salah satu cara untuk melatih keikhlasan kita ketika membesuk orang yang sakit adalah dengan meresapi, menghadirkan di dalam hati pahala yang akan diperoleh dari ziarah atau mengunjungi orang yang sakit. Ini sangat membantu sekali. Makanya pada pertemuan yang lalu, ya kita sudah sampaikan berapa keutamaan menjenguk orang sakit, ada berapa poin kemarin? Ada 5 poin. Diharapkan ketika kita membaca poin-poin itu, kita sudah tidak ada lagi keinginan duniawi di balik itu. Semata-mata karena mengharapkan pahala ukhrawi dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena pahalanya berjejer-jejer sudah kita sampaikan kemarin. Dan saya akan tambahkan dengan satu hadis yang menerangkan tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah. Ada 5 amalan. Barang siapa melakukan salah satu di antara 5 ini, maka dia dijamin oleh Allah. Berapa amalan? 5 amalan. Barang siapa melakukan satu aja dari lima ini, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah. Disebutkan seperti itu, jaminan. Dhaminun ala Allah, jaminan dari Allah. Redaksi hadisnya sampai di situ saja. Jaminan, jaminan apa? Enggak disebutkan. Sebagian ulama seperti dalam kitab Taisir Syarah Al-Jami' As-Saghir menyebutkan bahwa yang dimaksud jaminan di sana jaminan masuk surga dan selamat dari neraka. Subhanallah. Enggak ada jaminan yang lebih besar dibandingkan jaminan itu. Lebih besar daripada mendapatkan jaminan dapat rumah, dapat mobil, enggak ada apa-apanya itu. Jadi kata kitab yang tadi saya bawakan, bahwa jaminan yang dimaksud oleh Nabi SAW di situ, jaminan dihindarkan dari neraka masuk surga. Salah satu aja di antara lima amalan tersebut. Apa lima amalan tersebut? Amalan yang pertama disebut oleh Nabi SAW, man ada maridhan. Orang yang membesuk orang sakit. Subhanallah. Amalan pertama. Ya. Ketika kita membesuk orang sakit, kita dijamin bisa masuk surga. Subhanallah, kurang apa lagi? Makanya ketika orang menjenguk orang yang sakit, ketika membesuk pasien orang yang sakit, maka yang harus dihadirkan pertama kali lah, saya membesuk orang sakit ini supaya bisa masuk surga. Supaya terhindar dari api neraka. Nanti pada hari kiamat gak ditanya sama Allah pertanyaan hadis qudsi yang saya sampaikan kemarin. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala bersabda berfirman, ya. Maridtu falam ta'udni. Aku sakit, kenapa engkau tidak jenguk aku? Maka orang tadi mengatakan, "Ya Allah, bagaimana aku menjenguk engkau kalau Rabbul Alamin? Masa Allah sakit?" Ya. Maka kemudian Allah pun melanjutkan firman-Nya, maridha fulanun, si fulan sakit, kenapa engkau tidak besuk dia? Seandainya engkau besuk dia, niscaya engkau akan dapatkan aku ada di sana, yakni aku akan berikan pahala. Nah sekarang sudah enggak kita siapkan jawaban untuk menjawab pertanyaan Allah, si fulan tetanggamu sakit, kenapa enggak kamu besuk? Bahkan seperti yang saya katakan kemarin, ada orang sampai meninggal dunia. Baru tahunya ketika sudah ada pengumuman. Loh, ingane si fulan bukan sakit, meninggal. Sudah meninggal, enggak tahu. Nah, ini kita persiapkan dari sekarang jawabannya. Mau dijawab apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Makanya amalan yang pertama yang diajar oleh Nabi SAW akan masukkan surga, kata Nabi SAW adalah man ada maridhan. Yang pertama adalah mengunjungi orang sakit. Yang kedua au kharaja ma'a janazatin, atau yang kedua adalah keluar rumah untuk mengantarkan jenazah. Untuk mengantarkan jenazah. Dan ini etika yang keenam yang nanti kita akan bahas insyaallah secara lebih luas lagi. Keluar rumah mengantar jenazah. Dan ini terus terang banyak, kebanyakan orang takziah itu kalau kita perhatikan itu biasanya cuma apa? Cuma berkunjung, habis itu tidak ada yang, atau jarang lah yang mengantar jenazah ke kuburan. Bahkan yang lebih mudah dari itu, nyolati saja kalau kita perhatikan di kampung-kampung itu jarang. Ya, makanya orang biasanya kalau takziah ada orang meninggal, apa yang dilakukan? Duduk-duduk, makan permen. Ya. Permen yang sudah ada di situ. Syukur-syukur orang udut. Ya. Makan permen ya mandan orang ganggu lah. Ya. Itu di situ habis untuk ngobrol sana kemari. Ya. Ya, bahkan mungkin juga masih sempat membicarakan aibnya si jenazah. Ya. Sholat enggak, nganter ke kuburan enggak. Ya kecuali kalau ada halangan. Ya, kalau ada halangan, waktunya enggak memungkinkan, itu lain masalah. Tapi ini misalnya ada waktu, antar jenazah. Ini akan mengantarkan ke surga. Ya. Yang kedua. Yang ketiga kata Nabi SAW, أَوْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ يُرِيدُ تَعْزِيرَهُ وَتَوْقِيرَهُ. atau mengunjungi penguasa. Mengunjungi apa? Penguasa, pemerintah, untuk menghormati dia. Cukup menghormati? Ya enggak lah. Untuk menyampaikan juga nasihat kepadanya. Ya. Jadi datang ke penguasa untuk menasehati, menghormati dan menasehati. Ini etika yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Mengunjungi penguasa kalau enggak untuk nyari dana, penulis seripilan, ya dengan tujuan-tujuan duniawi lainnya. Ya. Jadi yang namanya mengunjungi, datang ke penguasa, pemerintah, ada yang enggak mau sama sekali dengan alasan lah ngapain deket-deket sama pemerintah. Akibatnya yang deket sama pemerintah adalah orang-orang yang rusak. Akhirnya pemerintahnya melu rusak. Atau ada juga orang yang deket banget sama pemerintah tapi ABS. Apa ABS? Asal bapaknya seneng. Ya. Gak ada nasihat, gak ada apa. Yang benar bagaimana Ustadz? Dekat tapi untuk menasehati. Ya. Jadi konfrontasi juga tidak bagus. Ya. Terlalu dekat tanpa menasehati juga tidak bagus. Yang betul bagaimana Ustadz? Dekat dan menasehati. Dan ini salah satu jalan menuju ke surga. Ini yang keberapa ini sudah? Yang ketiga. Yang keempat. Au kharaja ghazian. Yang keempat adalah keluar rumah untuk berjihad. Keluar rumah untuk berjihad. Tentunya berjihadnya di jalan Allah. Bukan di jalan apa kemarin? Jalan apa? Tamrin. Oh iya, jalan tamrin. Bukan, di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah, bukan di jalan tamrin. Ya, fi sabilillah. Mengharapkan ridho karena Allah Subhanahu wa taala dengan etikanya. Karena jihad juga ada etika, sama semuanya itu ada etikanya. Ya. Jadi jihad itu orang yang penting dor, enggak. Orang yang penting boom, ngebom, bukan. Jihad itu ada etika, ada aturannya. Ini yang keberapa ini? Yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, kata Nabi SAW, au qa'ada fi baitihi fayaslamun nasu minhu wayaslamu minan nas. Atau dia duduk manis di rumahnya, tidak ganggu orang lain dan tidak mendapatkan gangguan dari orang lain. Duduk manis di rumah, tidak ganggu dan tidak diganggu. Ini adalah ketika kondisi fitnah, ketika kondisi huru-hara sudah mendominasi keadaan. Ya, masa-masa fitnah, masa-masa huru-hara, keributan. Ya, fitnah di sini, ketika kita bicara fitnah itu, di bahasa kita itu lebih konotasinya adalah apa? Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Nah, itu konotasinya seperti itu. Tapi fitnah yang saya maksud di sini adalah huru-hara, ribut, ya, bunuh-bunuhan di luar. Maka yang paling aman adalah mengambil alternatif yang terakhir, yaitu apa? Diam di rumah. Tidak ganggu juga tidak diganggu. Lebih selamat. Ini kalau sudah tidak bisa mewarnai. Kalau masih bisa mewarnai itu lebih baik. Tapi kalau sudah tidak bisa mewarnai, tidak bisa memperbaiki, tidak bisa datang ke penguasa untuk menasehati, ya sudah di rumah saja sudah. Di rumah saja, enggak ganggu, tidak diganggu. Ini adalah lima hal yang diajarkan dalam agama kita. Jadi kembali kepada poin yang pertama adalah ikhlas dalam membesuk. Ustaz, ikhlas itu amalan hati apa amalan luar? Amalan hati. Taunya jenengan ikhlas gimana? Taunya teman kita ikhlas gimana? Taunya gimana? Amalan hati kok. Taunya gimana? Kalau dia ngomong, aku ikhlas gitu. Loh, ikhlas malah ngomong. Gimana coba taunya? Taunya dengan indikasi. Dari indikatornya, dari tandanya. Tanda lahiriahnya apa? Tandanya orang ikhlas dalam membesuk orang sakit. Di antara tanda yang paling menonjol adalah ketika dia tidak membedakan status sosial saat membesuk orang sakit. Tidak membedakan apa? Status sosial. Contohnya gimana? Contoh nih, orang yang kelihatan kurang ikhlas itu ketika dia membesuk hanya orang-orang yang punya kedudukan saja. Wong sing suki, apa maning? Wong sing pejabat, ya. Apalagi atasan, apalagi majikan, ya. Pokoknya yang dibesuk adalah orang-orang yang hanya punya kedudukan saja. Maka orang-orang yang ketika membesuk orang sakit membeda-bedakan antara status sosial, yang punya status tinggi dibesuk, yang tidak punya status tinggi tidak dibesuk, maka orang ini dicurigai keikhlasannya. Ya, saya enggak mengatakan pasti enggak ikhlas, enggak. Cuma saya katakan apa? Dicurigai. Kecurigaannya besar apa kecil? Ya deleng-deleng wonge. Bisa jadi besar, bisa jadi kecil. Berarti Ustaz, kita enggak perlu membesuk orang kaya kalau sakit. Loh, salah maning, untuk kaya kue. Yang dipermasalahkan di sini adalah ketika hanya membesuk orang punya kedudukan. Itu yang jadi masalah. Bukan membesuk orang yang punya kedudukan. Orang punya kedudukan perlu dibesuk. Tapi yang jadi masalah ketika dia tidak membesuk kecuali orang yang punya kedudukan saja. Sehingga orang-orang yang miskin gak pernah dibesuk. Dan membesuk orang yang kaya bawa apa? Wah, masya Allah. Nuhun sewu ya, seperti orang-orang yang menghadiri walimah. Ketika kita bahas masalah apa dulu? Adab apa ya? Oh iya, memenuhi undangan. Ketika kita membahas masalah adab memenuhi undangan dahulu, syarru ta'amil walimah, ya. Seburuk-buruk makanan walimah adalah makanan, yaitu walimah yang hanya dihadiri oleh orang-orang kaya saja, ya. Orang miskin gak boleh masuk. Kalau mau masuk harus menunjukkan apa? Kalau ada fingerprint, mungkin pakai fingerprint gitu. Ya. Kalau ada, ya. Kecuali kalau untuk keamanan itu lain masalah. Akan tapi untuk membeda-bedakan satu sel enggak. Ya orang kaya walima dikasih kadonya kunci mobil. Ya ora kur kunci netok ya karo mobil. Masa kunci netok ya ora. Jadi itu butuh apa? Dia itu udah banyak mobil kok ngapain dikasih hadiah mobil? Itu loh orang yang miskin itu loh. Kalau mau ngasih itu ngasih sama orang yang butuh. Bukan ngasih sama orang yang enggak butuh. Ketika kita mengunjungi orang sakit, orang subhanallah, dia sudah kesulitan ekonominya untuk bayar ini enggak kuat. Itulah yang dia membutuhkan. Dan subhanallah, kalau panjenengan kunjungi orang yang seperti itu, panjenengan kasih sesuatu untuk membantu dia, ya Allah golendong ngambuh kepriwe kae. Dia nanti 5 menit, 10 menit golendong akan. Tapi orang yang kaya ketika dikunjungi kasih amplop, lajan tipis temen amplopnya. Coba bayangkan, ya. Ketika kita mengunjungi orang-orang yang miskin-miskin, orang-orang yang tidak mampu, betapa banyak pahala yang kita dapatkan. Ya. Dan itu sangat membantu keikhlasan kita. Apalagi kalau membesuk orang yang tidak kita kenal. Seperti yang saya ceritakan di awal pengajian dulu, ketika kita mulai membahas masalah membesuk orang yang sakit. Ada seorang ustadz yang kerjaannya apa? Jenguk orang sakit di rumah sakit. Kenal orang, kenal datang. Apalagi sampai seperti itu. Insya Allah kita berhusnudzan, ini orangnya insya Allah ikhlas, gak ada tendensi apa-apa. Bayangkan, kenal enggak kita kunjungi, apa niatnya apa kalau bukan mencari pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Secara perhitungan manusiawi tidak menghasilkan. Berbeda ketika kita mengunjungi bos kita yang sakit, majikan kita sakit, orang kaya sakit. Itu kan secara perhitungan matematis bisnis. Itu akan menghasilkan. Coba orang miskin. Orang miskin gak kita kenal. Apa keuntungan duniawinya? Dia ngasih kita duit? Enggak. Apa keuntungannya? Kecuali karena mencari apa? Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Maka monggo, ya ini latihan buat kita. Latihan buat kita untuk melatih keikhlasan dalam membesuk orang sakit. Salah satunya adalah tidak melihat apa? Status sosial. Ya. Miskin, kaya, kunjungi. Ya. Syukur-syukur kunjungi orang yang tidak kenal. Tidak ada masalah. Sudah, ini adab yang berapa? Yang pertama. Adab yang kedua, memilih waktu yang pas untuk besuk. Memilih waktu yang pas untuk besuk. Pertanyaannya, waktu yang pas kapan? Waktu yang pas kapan? Pagi, sore, malam, sore. Pas banget gue. Berarti ini esok ora pas. Waktu yang pas itu relatif. Waktu yang pas itu relatif. Makanya kata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, walam yakun min hadihi alaihi salatu wassalam an yakhussa yawman min al-ayyam bi'iyadatil marid. Tidak termasuk tuntunan Rasul SAW mengkhususkan hari tertentu untuk membesuk orang sakit. Wala waqtan min al-awqat, juga tidak ada waktu khusus untuk menyembuh orang sakit. Bal syara'a li ummatihi i'adatal marid lailan wa naharan wa fi sa'iril awqat. Akan tetapi Nabi SAW mensyariatkan bagi umatnya untuk membesuk orang sakit siang malam kapan saja. Akan tetapi dikembalikan kepada situasi dan kondisi. Dan satu negara ke negara yang lain, satu daerah ke daerah yang lain, satu wilayah ke wilayah yang lain, beda-beda. Ada di sebagian tempat sore cocok, tapi di tempat yang lain sore enggak cocok. Dan juga bukan hanya beda satu wilayah dengan wilayah lain, beda satu orang dengan orang yang lain. Ada sebagian orang waktu pagi cocok banget kalau dikunjungi. Ada sebagian orang waktu pagi gak cocok karena waktunya istirahat. Nah terus bagaimana kalau kayak gitu? Cara yang paling enak adalah ketika mau besuk, seandainya bisa ditanyakan kepada orang yang sakit atau kepada keluarga yang menunggunya, kira-kira waktu yang paling pas untuk berziarah mengunjungi orang sakit itu kapan? Tanya, itu paling pas. Ya. Karena kadang-kadang ada sebagian orang mengunjungi jan waktune masya Allah pas banget. Ya, pas banget boleh ngerepoti. Itu pas banget, enggak. Pas banget boleh ngerepot. Lah wong orang sakit dikunjungi jam loro awan. Jam loro awan. Enggak sakit saja, enggak sakit. Jam 2 siang itu waktu yang Gak enak untuk dikunjungi, apalagi sakit. Ya. Atau ngepasi waktu-waktu makan. Ya, pas banget kan mau sama. Yo bayangkan wong lagi lara, lagi makan ada yang kunjung, kira-kira kepenak orang mangane. Yo ora kepenak ya. Walaupun yang besuk tuh monggo, monggo, ya tetep ora kepenak masa mangan dhewekan. Terus gimana Ustaz? Ya perlu mencari waktu yang pas. Ya. Ada sebagian orang saking semangatnya, ya, saking semangatnya begitu tahu oh si fulan operasi. Diperkirakan operasi ini akan selesai sore hari. Jam 4 sore, jam 4 lewat 1 menit wis teka. Fastabiqul khairat jarene. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kudu fastabil khair ke jenis ganggu. Wong nembe operasi itu pengennya apa? Istirahat. Jadi bukan semangat banget tuh yang paling semangat kayak nomor siji wingi aku. Iki lagi cengep-cengep ki malah. Jangan. Jadi kita bukan termasuk orang yang terlalu cepat mengunjungi orang sakit, juga bukan orang yang telat wis bali nembe teka, wis mari nembe teka. Ya mending lah daripada orang. Akan tetapi antara dua kubu, yang satunya begitu dengar langsung ber, enggak tahu kondisinya bagaimana, dengan kubu yang kedua yang terlalu lama nganti kelalen ora sidak. Ya. Maka yang bagus yang tengah-tengah. Yang bagus yang tengah-tengah. Lihat situasi dan kondisi. Ya. Tidak juga terlalu bersegera, tidak juga terlalu mengundur-undur sampai lupa. Ya. Maka memang harus jeli. Ya. Kunjungan kita ke orang yang sakit tujuan utamanya salah satunya meringankan. Meringankan beban orang yang sakit. Nah kalau salah waktu kira-kira meringankan apa memberatkan? Memberatkan, bahkan mungkin lebih berat dari sakitnya. Ada sebagian orang salah waktu menjenguk, bukan meringankan, bahkan memberatkan. Justru lebih berat daripada sakit yang diderita. Nah kira-kira gue wong tambah mari apa tambah perek mati. Maka ini yang kedua. Yang kedua adalah memilih waktu yang pas. Waktu yang pas itu dikembalikan kepada situasi dan kondisi. Ya, tidak ada harus ini, ya. Dan kalau di rumah sakit ya tentunya menyesuaikan dengan apa? Dengan jam besuk. Ya. Kalau di rumah sakit menyesuaikan jam besuk. Kalau di rumah, ya, tanya kepada keluarganya kira-kira waktu yang pas kapan. Ya. Jangan begitu datang langsung sembarangan, pokoknya datang asal waktu, duduk. Sinten kula badhe napa? Badhe besuk. Duduk. Ki arep besuk apa arep nagih tagihan kaya apa jenenge? Apa? Debt collector ya. Itu malah tambah sudah jantungan tambah apa? Tambah parah lagi sakitnya. Ini yang keberapa ini? Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara adab menjenguk orang yang sakit adalah mempersingkat masa kunjungan. Apa? Mempersingkat masa kunjungan. Maksudnya adalah aja suwe-suwe. Itu kira-kira seperti itu. Jangan terlalu lama mengunjungi orang yang sakit. Kenapa? Tadi biar enggak memberatkan. Makanya seorang ulama Ibnu Tawus mengatakan ya bahwa Tawus pernah berkata sebaik-baik kunjungan kepada orang yang sakit adalah yang paling singkat. Jadi kalau pengen tahu kualitas kunjungan yang terbaik mengunjungi orang sakit, membesuk adalah sesingkat apa Anda membesuk. Jadi yang disampaikan oleh Imam Tawus bahwa besuk yang terbaik adalah yang apa tadi? Yang paling singkat waktunya. Makanya ada seorang penyair yang mengatakan, adabul iyadati antakuna musallima. Adab membesuk orang sakit, begitu engkau datang ucapkan salam, assalamualaikum. Wa taqumu fi ithri salami muwaddi'a. Setelah salam kemudian engkau meninggalkan, pamit. Subhanallah. Ya, tentunya enggak seperti itu. Assalamualaikum. Wis ya. Ya ada lah bahasa-bahasinya tetap ya. Moga-moga tambah sehat, keadaannya semoga tambah baik ya. Tetap ada itu. Cuman jangan apa? Jangan kelamaan. Ya jangan kelamaan. Karena ketika kita lama-lama di situ akan semakin menambah beban orang yang sakit. Makanya Imam Asy-Sya'bi beliau mengatakan, kadang-kadang besuknya sebagian orang itu lebih berat dibandingkan sakitnya orang tersebut. Jadi efeknya itu lebih berat dibandingkan penyakit yang diderita. Jadi besuknya seseorang kadang-kadang efeknya lebih sakit, lebih gak enak dibandingkan penyakit yang diderita oleh pasien itu sendiri. Karena apa? Karena salah waktu. Karena apa? Salah waktu. Salah waktu, sudah salah waktu, lama lagi nunggu. Ya. Terus terang dulu ketika saya sakit, ya, ketika saya sakit pernah dulu, ketika di rumah sakit saya sampai bikin tulisan di pintu kamar itu, mohon sedang istirahat. Ya. Tapi ya kadang-kadang tetap ya nasing, ya ngotot, pokoknya kudu ketemu. Ya. Sudah diwanti-wanti, ya sudah sebentar. Ya ora sebentar, jen masya Allah kewong. Ujaru kan sudah dikasih apa? Sudah dikasih warning, ya. Sudah dikasih peringatan sebentar. Berarti masuknya dia itu adalah masuk karena sebenarnya nggak masuk, tapi karena ya sudah nggak apa-apa masuk. Ya orang kur salaman tok, salaman ngobrol, tanya lagi. Dan ini besok ada adab, ya gak usah terlalu banyak tanya, ya. Karena ada sebagian orang ketika berkunjung itu tanya kepada si sakit ini menjelaskan kronologi dari awal lagi. Jadi setiap ada orang datang jelaskan kronologi lagi dari awal. Ya kesel ya. Kita ingin tabrakan, nengkene, korbannya kie, larane kie, terus setiap ada orang itu ada kronologi, kayak itu direkam baik cerita nganggo apa? Atau ditulis aja, tulis. Kepriwe kronologinya wingi, ya, diwaca dewek. Kita harus perasaan, harus punya apa? Perasaan. Ini orang yang namanya orang sakit tampaknya istirahat. Makanya ini perlu dipahami juga ya, perlu dipahami. Ada sebagian orang sakit itu kurang suka dijenguk. Ada sebagian orang sakit kurang suka dijenguk. Dan ini tolong dipahami. Lo nyung pengen urip pahala kok. Lo panjangan pengen urip pahala. Lah kuwi kamar pinggire bukan wong lara. Kalau memang ingin nyari apa? Pahala. Jenengan itu tidak akan rugi ketika sampai ke rumah sakit ternyata lah dening ora uli mlebu. Ora rugi ora. Kira kamar nang pinggire lho, rumah sakit kan ana. Ada berapa orang sakit di rumah sakit? Puluhan, bahkan mungkin ratusan. Ora rugi ora jenengan sampai situ ternyata enggak bisa masuk. Ini lho orang sakit sesal ngono di. Tekan di kabeh ora apa-apa. Ya. Yeah. Karena kita perlu ingat, kunjungan kita itu untuk meringankan. Jangan sampai tujuan ini malah berbalik membuat berat. Ya. Pengennya meringankan malah memberatkan. Karena tadi itu salah waktu, terlalu lama duduk di situ. Ya. Dan kita sebagai seorang muslim, kita tuh harus punya sensitivitas yang tinggi dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, kalau melihat orangnya sudah gelisah, ya, yang nunggu sudah batuk-batuk, dehem-dehem, itu artinya jenengan itu kon kon lunga. Itu bahasa kasarnya kayak gitu. Artinya sudah cukup ya. Maka tidak dianjurkan berlama-lama membesuk orang yang sakit kecuali dalam satu kondisi. Apa itu? Kecuali dalam satu kondisi. Apa? Orang yang dibesuk meminta supaya lama. Itu. Dan itu menyenangkan dia. Itu kondisi. Jadi ketika mau pamit, loh jadi cepet temen, tapi bukan basa-basi. Si gue bedakan ke priwe, ya paham lah, masa udah paham basa-basi lah. Loh jadi cepet temen. Maksudnya ya wis ana cepet lunga gitu. Kecuali dalam satu kondisi, ketika orang yang dibesuk itu seneng lama dibesuk dan duduk lama di situ. Dalam kondisi yang sebetulnya maka sebaiknya duduk lama. Dan ini pernah dialami, pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika salah seorang sahabatnya itu Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu sakit karena menjadi korban perang Khandaq. Apa Khandaq? Parit. Perang parit. Sa'ad bin Mu'ad terluka parah. Akhirnya Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk merawat saat ini di masjid. Dibikinin satu ruangan khusus di masjid sehingga Rasulullah SAW bisa sering dan lama untuk membesuk Sa'ad. Ini hadis dalam Bukhari. Hadis dalam Sahih Bukhari. Oh, siapa yang enggak senang ditunggui sama siapa? Rasulullah SAW. Ya. Tapi juga yang sakit juga punya perasaan juga. Ya. Jadi sama-sama, sama-sama yang membesuk juga punya perasaan, yang dibesuk juga punya perasaan. Ustaz sing suwe lah ustaz, lu arep ngisi pengajian kok kepriwe suwe-suwe. Berarti di sini yang punya perasaan siapa? Yang sakit. Ya walaupun senang yang sakit dikunjungi sama ustaz, lama ngobrol, dapat nasihat, cerita, senang. Tapi juga yang satunya juga punya kegiatan, maka sama-sama lah, ya, sama-sama saling punya perasaan. Sensitivitas seperti itu perlu ditumbuhkan, ya perlu ditumbuhkan. Ini adalah sensitivitas yang sifatnya positif. Berarti ada berapa? Tiga. Yang pertama apa tadi? Ikhlas ketika membesuk. Yang kedua, memilih waktu yang pas. Yang ketiga, mempersingkat waktu besuk. Mempersingkat waktu besuk. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ustaz, kalau tidak salah ada waktu kita dilarang bertamu, yaitu ba'da zuhur, ba'da isya. Berdosakah kita ketika menjenguk orang sakit pada waktu tersebut? Terus terang saya belum tahu ini dalil yang melarang bertamu ba'da zuhur dan ba'da isya. Saya enggak tahu. Yang saya tahu adalah ketika akan masuk rumah orang tua, anak ingin masuk rumah orang tua di waktu-waktu itu harus izin. Itu yang saya tahu. Tapi kalau bertamu saya enggak tahu ini. Belum tahu, saya belum tahu. Sehingga tergantung kepada situasi dan kondisi. Kalau memang pasiennya itu merasa nyaman dibesuk pada waktu itu, enggak ada masalah. Karena kembali kepada yang saya sampaikan tadi. Yang saya sampaikan tadi bahwa kembali kepada situasi dan kondisi pasiennya, dia mintanya kapan. Ada sebagian orang karena paginya sudah istirahat, siangnya dia fresh. Dan dia mengatakan, misalnya di SMS, saya mau besuk kira-kira kapan? Silahkan ba'da zuhur. Ketika sudah ada sinyal seperti itu, berarti memang dia merasa apa? Fresh waktu itu. Ada sebagian orang juga ba'da isya. Tapi ya jangan kemalaman. Jangan kemalaman. Dalam menjenguk keluarga yang sakit, bolehkah karena sayang sampai meneteskan air mata? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Yang penting tidak membuat sedih dan berat si pasien. Saya mahasiswa kedokteran. Sebagai mahasiswa, kami memiliki tugas memeriksa pasien rawat inap secara rutin setiap hari. Apakah jika kegiatan itu diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah, apakah dapat masuk sebagai amalan? menjenguk orang sakit? Iya. Makanya jenengan subhanallah dapat dua. Ya. Dapat keuntungan duniawi, ya karena itu memang tugas, dan juga dapat apa? Pahala. Dan coba, ini ide positif bagus buat para dokter, para calon dokter, para perawat. Alangkah indahnya ketika membesuk kontrol apa namanya? Rutin itu. Yang ditanya itu bukan cuma bagaimana keadaannya, keluhannya apa. Tapi setelah menanyakan itu, bagaimana Pak, sudah sholat atau belum? Usip banget itu. Pak, yang menyembuhkan bukan saya, Allah. Saya gak bisa menyembuhkan Pak, yang menyembuhkan itu Allah. Maka dekatkan diri kepada Allah. Nek pasiennya angel, ya konsolat ke Pak. Yang punya nyawa itu bukan saya. Saya ini gak bisa menyembuhkan. Dokter secanggih apapun, kalau Allah berkehendak orang Maria mati. Ya gak sampai seperti itulah. Biasanya nuhun sewu ya, orang itu, apalagi orang sakit, itu sangat mendengar nasihatnya siapa? Dokter. Orang yang sakit itu sangat mendengar nasihatnya. Makanya ada sebagian orang, kalau nasihat dokter, manu tebol. Kona rawudut dinasihati ustad, orang mempan-mempan. Si nasihati dokter nembe, manut. Makanya kesempatan ini, ya. Nih Pak, jenengan pengen sembuh kan? Pengen. Sholat. Ya. Zikir, doa. Wah itu tambah sip itu. Bukan hanya sekedar jenengan dapat pahala berkunjung orang sakit, termasuk berpahala mendakwai orang sakit. Makanya ini ide, tolong ditularkan sama yang lainnya. Apakah menyembuh orang sakit hanya terbatas orang yang sakit fisik saja, atau termasuk orang yang mengalami gangguan kejiwaan? Termasuk. Karena itu sakit juga. Makanya kemarin saya sampaikan, ketika pertemuan yang pertama membahas masalah adab, masalah menyembuh orang sakit, kan saya sampaikan bahwa penyakit yang disunnahkan atau disyariatkan untuk dijenguk pasiennya sifatnya apa? Umum. Sembarang penyakit. Sampai pun penyakit ringan, penyakit berat, semuanya masuk. Loh Ustaz, orang gila kok dijenguk? Apa dia paham? Loh, kita menjenguk itu bukan supaya dia paham kita. Kita itu menjenguk karena apa tadi? Mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini perlu disampaikan. Terakhir, mohon maaf sekali. Pertemuan yang akan datang libur lagi. Sebenarnya saya enggak enak hati sebenarnya. Bolak-balik libur, tapi kondisinya enggak memungkinkan. Ya, kami ada tugas di Istiqlal insyaallah pada pekan yang akan datang, sehingga perlu persiapan mulai dari hari Jumatnya. Maka mohon maaf sekali. Hari 1 April berarti libur. Masuknya lagi kapan? Tanggal 8. 1 tambah 7, 8. Hari Jumat 8 April insyaallah. Ini dan Allah menakdirkan malam hari ini hujan yang hadir sedikit. Maka tolong panjenengan punya tugas untuk apa? Ngabari yang panjenengan kenal biasa rutin hadir. Ya mungkin ada yang gantiin mungkin. Cuman khawatirnya nanti mungkin dia dari awal dari rumah sudah berniat pengen hadir kajian akhlak, ternyata qadar Allah enggak dapat, khawatirnya kecewa atau bagaimana. Akan tetapi mohon maaf saya untuk pertemuan yang akan datang enggak bisa. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.